fortaleza. Abou. abasela dikubo abo abasela dikubo yato ibatwa yehova abo abasela dikubo nge benda momwambe abo abasela dikubo yato ibatwa yehova abo abasela dikubo ine nge benda momwambe abo Yo va a tener el